bikin satu hati, kita satu nyali, satu nyali wani. Konek bikin satu hati, kita satu bersukaria. Indahnya perdamaian, banyak yang iri, biar saja iri. Konek bikin satu hati, kita bersaudara erat sampai mati. Konek bikin satu hati, kita penuh cinta dalam satu hati. Marilah kita bernyanyi dalam kebersamaan, kita bersukaria. Saja bikin satu hati, kita satu nyali wani. Konek bikin satu hati, kita satu darah, darah yang mendidih. Marilah kita bernyanyi bersukaria. Indahnya perdamaian, banyak yang iri, biar saja iri. Konek bikin satu hati, kita bersaudara erat sampai mati. Konek bikin satu hati, kita penuh cinta dalam satu hati. Marilah kita bernyanyi dalam kebersamaan, kita bersukaria.